Apa nasihat Ustadz untuk pemuda yang ingin menikah untuk menghindari godaan-godaan, tetapi orang tua belum membolehkan dengan alasan masih sekolah, ya, atau belum punya penghasilan tetap? Kalau si penanya adalah seorang lelaki, ya, dia juga perlu melihat yakni sampai di mana dan sejauh mana kekhawatiran dia dalam bab godaan-godaan wanita. Kalau betul-betul sudah sangat mengkhawatirkan sehingga dia khawatir jatuh dalam perbuatan yang haram, dia tetap boleh menikah walaupun orang tua belum mengizinkan. Tapi kalau dia melihat bahwa dia masih mampu menghindari godaan-godaan wanita, dia masih bisa istiqamah di atas ajaran Islam, insya Allah tidak jatuh dalam maksiat dalam bab ini, maka taati orang tuanya. Ya, taati orang tuanya. Semoga di balik ketaatan itu ada kebaikan-kebaikan. Namun tidak menghalangi kalau dia menjelaskan kepada orang tuanya tentang pentingnya untuk segera menikah, lebih-lebih di zaman sekarang ini yang godaan-godaan duniawi, terutama godaan-godaan wanita, sangat membahayakan. Ya, di sana sini wanita berpakaian yang seperti itu, ya ini sudah sangat memprihatinkan.